Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salam wa tasliman kathira wa ma'ba'd. Kita manfaatkan pertemuan ini untuk merujah, yaitu tentang al-sifah al-mushabbahah bismil fa'il. Sifatun istuhsina jarru fa'ili ma'nan biha al-mushbiha tusmal fa'ili. Ya, silahkan di Arab dan di jelaskan. قال الناظم رحمه الله عليه صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعل صفة خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره استحسن جر فاعلي استحسن فعل المضم غير صغة مبني على الفتح جر نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره وهو مضاف فاعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وجملة في محل رفع صفة لخبر معنى تمييز منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره بها جر ومجرور متعلق بجر المشبهة مبتدا مؤخر من مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره اسم الفاعل اسم مفعول به لمشبهة المشبهة مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وفاعله ضمير مستدر فيه جوازا تغييره هي اسم الفاعل اسم مفعول به منصوب لمشبهة وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف الفاعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره ومعنى البيت yang diserupakan dengan isim fa'il adalah sifat yang bagus yang merupakan isim fa'il adalah sifat yang dianggap bagus mengejar fa'ilnya secara makna. Yang dimaksud dengan sifat adalah madalla ala zat wa makna. Ini mencakup isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil serta sifat musyabbaha. Dan yang dimaksud oleh musannif di sini yakni apa yang diupai isim fa'il dalam hal dianggap baiknya pengejaran isim fa'il pengejaran fa'ilnya olehnya. Contohnya seperti hasanul wajhi dan dhahil qalbi. Asalnya hasanul wajhu wa muntaliqul lisanuhu wa dhahirul qalbuhu. Di sini hasan sifat yang merupai isim fa'il dan dianggap bagus sifat tersebut mengejar fa'ilnya secara makna, maka lisanuhu atau hasanul wajhi al-wajhi dia secara makna fa'il bagi hasan. Dan di sana ada sisi persamaan antara isim fa'il dan sifat musyabbah, bahwasannya yang pertama masing-masing dari keduanya menunjukkan kepada hadas dan pelakunya, dan yang kedua masing-masing dari keduanya bisa menerima muzakkar dan mu'annas serta ifrat tasmiyah dan jama' dan perbedaan antara keduanya bahwasanya sifat musyabbahah menunjukkan atas thubut, adapun isim fa'il menunjukkan kepada hudus. صفه استحسن جر فاعل معنى بها المشبهه اسم الفاعل صفات جتر اعراب sebagai khabar مقدم kemudian jumlah استحسن sifat bagi sifat dan makna sebagai apa tamyiz biha jar majrur muta'alliq bi jar al mushbiha mubtada muakhar wa isma al fa'il isma mafhul dari al mushbiha yang menyerupai isim fa'il, yang menyerupai isim fa'il yaitu sifat yang dianggap bagus untuk mengejarkan fa'ilnya secara makna. Ya. Beliau di sini membahas tentang apa? Sifat musyabbahah secara khusus. Adapun makna sifat tadi disebutkan secara umum madalla ala ma'nan wa dzat, apa yang menunjukkan kepada makna dan zat. Maka itu mencakup isim fa'il, isim maf'ul, afalu tafdil, sifat musyabbaha. Tapi di sini disebutkan sifatun ustuhsina jarru fa'ilin ma'na. Berarti khusus. Itu apa? Sifat musyabbaha. Isim yang menyerupai isim fa'il, yaitu sifat yang dianggap bagus untuk mengejarkan fa'ilnya. Berarti ini khusus. Itu apa? Sifat musyabbaha. Penjelasannya tentang sifat musyabbaha. Ya. Zaidun Hasan al-wajhi misalnya. Secara makna al-wajh adalah fa'il Hasanun wajhuhu, ya kan? Berbeda halnya dengan isim fa'il. Isim fa'il tidak boleh dia didhofahkan kepada apa? Apa yang dia fa'ilnya secara makna. Tidak boleh dikatakan apa? Zaidun dharibul abi. Misalkan Amran dengan makna dharibu nabuhu Amran, tidak boleh. Ya. Yang boleh untuk mengejarkan apa? Fa'il secara makna sifat musyabbahah. Sebagai apa fa'il? Ya. Boleh juga isim maf'ul ya mengejarkan marfu'nya secara makna, tapi bukan sebagai fa'il, yaitu naibul fa'il. Ya, di sini ada perbedaan antara apa? Isim fa'il dan sifat musyabbahah. Jadi isim fa'il itu beramal seperti fa'il, kemudian sifat musyabbah juga beramal karena dia menyerupai isim fa'il. Isim fa'il dengan sifat musyabbah ada kesamaan dalam dua hal, yaitu masing-masing menunjukkan kepada hadas dan pelakunya, kemudian masing-masing bisa dimudzakarkan, muannatkan, mufradkan, musanna dan dijamakkan. Bedanya adalah bahwasanya kalau isim fa'il menunjukkan kepada hudus, ya hudus, sedangkan pada sifat musyabbah menunjukkan kepada apa? Thubut, ya kan? Isim fa'il menunjukkan hadasnya itu tidak berlangsung terus-menerus, datang hilang. Tapi kalau sifat musyabbah melekat. Dharib. Hadza dharibun Zaidan, dharib. Sifat bagi apa? Hadza. Tapi dia tidak melekat. Ya, sewaktu-waktu saja terjadinya pemukulan itu. Berbeda dengan sifat musyabbah, maka dia apa? Melekat. Zaidun Hasanul Wajhi. Al-Husan pada wajah Zaid ya melekat. Ya. Dalam hal ini karena sifat musyabbah tidak seperti isim fa'il, tidak menunjukkan pada hudus, maka derajatnya turun. Ya, derajatnya turun. Satu tingkatan sehingga dia tidak mampu beramal ketika apa? Makmulnya didahulukan. Ya, tidak mampu beramal ketika makmulnya didahulukan karena dia turun derajatnya dari isim fa'il. Dia tidak menunjukkan kepada hudus tapi thubut. Ya. Contoh yang lain adalah isim tafdil. Ya. Isim tafdil ataupun afalu at-tafdil. Ini banyak perbedaannya dengan apa? Isim fa'il. Dalam dua hal tadi yang disebutkan afalu tafdil berbeda dengan isim fa'il sehingga dia dalam amalannya turunnya lebih jauh daripada sifat musyabbah. Afalu tafdil yang menunjukkan kepada musyarakah dan ziyadah, Zaidun afdal min amrin, misalkan. Di situ menunjukkan musyarakah dalam hal al-fadl. Dan Zaid itu Zaid dalam hal al-fadl, lebih dibanding dengan Amr. Ya. Dan tidak menunjukkan kepada hadas. Sehingga karena ini dia tidak bisa menerima ta'nits, tasniyah, jama'. Dan juga dia tidak bisa beramal menasobkan. Dia hanya bisa apa? Rafa'kan. Itu sifatun istuhsina jaru fa'ili ma'nan bihal musybihatu ismal fa'ili. Kemudian wa sawghuha min lazim min hadirika tahiril qalbi jamilil zahiri. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala وصوغها من لازم الحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. وصوغها صوغ مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه. من لازم مضاف إليه وخبره محذوف. وصوغها مبتدا وخبر محذوف تقديره وصوغها واجب. من لازم جار ومجرور متعلق بصوغ لحاضر. جار ومجرور متعلق بصوغ كطاهر القلب. كطاهر جار ومجرور متعلق معذوف في محل رفع خبر المبتدا معذوف تقديره ذلك كطاهري. طاهري مضاف القلب مضاف إليه. جميل الظاهر جميل معطوف بإسقاط حرف عطفه حرف عطف ومضاف الظاهر مضاف إليه. معنى بيت dan membentuk sifat musyabbah adalah wajib pada fi'il yang lazim yang hadir seperti tahiril qalbi dan jamilil zahiri. Juga sawgu bisa dirob dengan wanya atifah sawgu ma'tuf ala jar sehingga maknanya adalah wastuhsina sawguha min lazimil hadiri dan dianggap bagus membentuk sifat musyabbahah dari fi'il lazim bagi yang hadir seperti tahir qalbi dan jamil zahir. Yani bahwasanya sifat musyabbahah tidak dibentuk dari fi'il mutaaddi. Janganlah engkau mengatakan Zaidun qatilul abi bakron ketika engkau menginginkan qatilu abuhu bakron. Bahkan sifat musyabbah dibentuk dari yang fi'il lazim seperti pada contohkan oleh musannif tahiril qalbi wa jamilil zahiri. Dan sifat musyabbah tidak terjadi kecuali apabila memiliki makna hal sebagaimana ucapan beliau al-hadiri lil-hadiri. Maka janganlah engkau mengatakan Zaidun Hasanul Wajhi Wadan atau Amsi. Akan tapi dikatakan oleh pentaklik berlangsungnya sifat musyabbah bagi hadir adalah ghalibah la lazimah, banyak bukan lazimah. Dan ditambih oleh beliau musannif katahiril qalbi jamilil zahiri atas bahwasanya sifat musyabbah apabila dari fi'il yang sulasi maka dia menjadi dua macam. Yang pertama apa yang wazanal mudhari yang merupai mudhari contohnya tahiril qalbi sini merupai mudhari dari harakat wasakanat. Dan yang kedua yang tidak menyerupai fil mudhari ma lam yunwa wazinil mudhari Contoh jamili zahiri. Di sini tidak menyerupai fi'il mudhari min haitsu harakat wa sakanat. Dan apabila dibentuk dari yang fi'il ghairu tsalatsi, apabila dari fi'il ghairu tsalatsi, maka dia wajib muwazanatuha lil mudhari, menyerupai fi'il mudhari. Contoh muntaliqul lisani, muntaliqul lisani. وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. Disebutkan tadi bahwasanya i'rab yasaw bisa dengan dua sisi. Yang pertama dia ma'tuf kepada jar, berarti ustuhsina sawguha, dianggap bagus pembentukan sifat musyabah min lazimin. Atau sisi yang kedua, sawguha mubtada, khabarnya mahdhuf, katanya takdirnya wajib. Biasanya kain ya, kalau khabar yang khas biasanya disebutkan ya. Biasanya kalau yang dibuang itu kaunnya am, tapi di sini kaunnya khas. Biasanya kain min lazim. Almin demikian kata Malik. Ya, ya mungkin daruroh atau bagaimana. Kalaupun kain juga enggak masalah ya. Wasuha kain min lazim, terjadi dari yang lazim. Disebutkan di sini pembentukan dari sifat musyabbah adalah dari fi'il yang lazim. Nah, itu sifat musyabah dibentuk dari fi'il yang lazim. Boleh tidak dibentuk dari fi'il yang muta'addi? Boleh, tapi jarang. Kapan bisa dibentuk dari fi'il yang muta'addi? Ketika dimaukan dengannya makna apa? Thubut. Makna thubut, ketetapan. Seperti ucapan yang kemarin itu, Zaidun muhibbun fi darihi abuhu Dhaifah. Muhibbun dari apa? Dari ahabba, dia muta'addi. Tapi di sini dia datang sebagai apa? Sifat musyabbah, karena dimaukan dengannya makna luzum. Zaidun muhibbun fi darihi Abu Dhaifah. Zaid, bapaknya adalah orang yang selalu cinta suka dengan tamunya. Sifat mahabbah ini melekat. Mahabbah kepada Dhaif, sifat yang melekat pada Abu. Tapi itu jarang. Kemasalnya sifat musyabbah dibentuk dari fi'il yang lazim. Tahura. Iya. Tahura kan lazim, fa'ula. Tahir, tahir dia sifat musyabbah, meskipun apa wazannya di atas wazan fa'il. Kenapa? Dia diambil dari lazim, tahura. Demikian pula jamil, ya, jamula. Dan di sini beliau menambahkan persyaratan yang kedua ataupun qaid yang kedua setelah yang lazim, hadir, agar maknanya hadir sekarang. Itu ghalibnya, umumnya, tidak secara mutlak. Ya, karena sabat ad-dawam li sifat al-musyabbah, tetap makna ad-dawam bagi sifat musyabbah binafil hudus, dengan penafian hudus wa tajaddud anha, sehingga itu mencakup az-zaman al-madhi wal hadir wal mustaqbal ma'an, tercakup di zaman ini. Jadi ucapan beliau li hadiri ini umumnya. Kemudian beliau sebutkan ka tahiril qalbi. Ah, kemudian sebelum itu yang beliau sebutkan di sini wasauha min lazimin hadiri ka tahir al-qalbi jamil adh-dhahir adalah tentang bagaimana membentuk sifat musyabbah dari apa? Fi'il yang lazim yang tsulatsi. Yaitu yang pertama ada yang dia sewazan dengan fi'il mudhari'nya, sayyid tahir yathuru, sama sewazan dengan fi'il mudhari' dalam hal harakatan sukun-sukunnya. Ini jarang. Kemudian dengan contoh yang kedua, jamilu al-zahir adalah contoh sifat musyabbah yang berbeda wazannya dengan mudhari'nya dari sukun-sukun dan harokat-harokatnya, dan itu yang banyak. Jamilun dari apa? Jamula. Ya, itu kalau dari tsulatsi. Kadang sewazan dengan fi'il mudhari'nya, tapi seringnya apa? Tidak sewazan dari dengan apa? Fi'il mudhari'nya. Tapi kalau dibentuknya dari selain tsulatsi, maka mesti apa? Satu wazan dengan mudhari'nya. Jadi intalaqa yantaliqu, ya muntaliqun. Tinggal diganti apa? Huruf mudhari'nya. Kemudian apa? Diganti harokatnya menjadi dhammah, muntaliqun. mundhaliqul lisan intalaqa yantariqu, diganti ya mudhari'nya diganti mim tanwin dhammah mimnya, mumtariq, orang yang lancar lisannya berbicaranya. Dan intalaqa lazim ya, tidak butuh kepada maf'ul. Ini jelas ya. Wa sawha min lazim ni hadiri ka tahiril qalbi jamilil zahiri. Bomiri, bomiri kemarin kata albatun, ya, yang kurus perutnya, ramping perutnya, dan yang semisal itu. Kalau tadi, ya, fiil yang mutadi bisa dijadikan apa? Fiil yang sifat musyabbah ya, sifat musyabbah kadang bisa diambil dari yang mutadi, itu jarang. Sebaliknya juga ada nggak? Sifat musyabah dijadikan isim fa'il bisa ya, ketika kapan dimaukan dengannya makna tajaddud, jadi berubah, bisa bisa diubah dari sifat musyabah ke isim fa'il ketika dimaukan maknanya tajaddud. Tapi disebutkan oleh Syaukati kalau dirubah dari makna atsubut kepada tajaddud biasanya apa, dirubah wazannya kepada wazan fa'il, hasanun jadi hasin. Jadi bisa ya, yang dari muta'addi dijadikan apa? Sifat musyabah, yang dari sifat musyabah menjadi isim fa'il. Tapi itu jarang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Sudah kemarin ditanyakan? Iya, kemarin ditanyakan. Ya, dari tajaddad, ya tajaddadu apa? Adanya padanya tajaddud, pembaharuan gitu, perubahan, kayak dorib, pemukulan, memukul kan nanti nggak terus menerus kan, datang kemudian hilang, ah itu datang hilang tidak apa menetap, lawannya thubut, lawannya apa, thubut, tidak menetap. Kemudian wa'amal ismi fa'il al-mu'adda laha 'ala al-hadd alladhi qad hudda. Wa'amal ismi fa'il al-mu'adda laha 'ala al-hadd alladhi qad hudda. Al-waw harfin 'amalu mubtada'un marfu'un rafi'u ad-dhamma wa mudhaf ismi mudhafun ilayhi majrurun 'ala jarri al-kasrah. ومضافين مضاف إليه مجرور وعجر الكسرة ومضاف المعدى مضاف إليه مجرور وعجر الكسرة مقدر على ألف مرمز التعذر وهو موصوف وموصوف لقول محذوف لموصوف المحذوف وتقدير الفعل المعدى لها جار مجرور متعلق ب جار مجرور جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر على متعلق بما جار مجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير من ضمير في الجار والمجرور الواقع خبرا الذي اسم الموصول مبني على السكون نعت الحد والجملة قد حرف تقليل حرف تحقيق حد فعل ماض بني للمجهول ونم فاعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود إلى الذي الحد معنى بين itu dan amalannya isim fa'il dari fi'il yang mutaaddi itu memiliki batasan yang telah di dan amalan isim fa'il dari fi'il yang mutaaddi adalah dalam keadaan Jadi difahami ya tadi i'rabnya tuh. Karena i'rab itu mempengaruhi maknanya, terjemahannya. Jangan asal dibaca i'rabnya, tadi difahami. Tadi disebutkan amalu kan mubtada. Ya kan? Ismi mudhaf, fa'il mudhaf. Kemudian al-mu'adda sifat dari mausuf yang mahdhuf, takdirnya al-fi'l al-mu'adda la jar majrur, khawfa dari amal. Alal had, hal dari ha itu. Wa'amal usmi fa'il al-mu'adda, amalannya isim fa'il yang diambil dari fi'il yang muta'addi, laha, ditetapkan bagi sifat musyabbaha. Ada juga bagi, atau ditetapkan bagi sifat musyabbaha. Boleh, adalah boleh, adalah ditetapkan bagi sifat musyabbaha. Dalam keadaan sesuai dengan batasan. Alladzi qad hudda, yang telah ditetapkan sebelumnya pada isim fa'il. Ha, paham kan? Isim fa'il telah tetap bagi sifat ini amal isim fa'il yang dari fi'il mutaaddi, yaitu rafa, nasab. Contohnya Zaidun Hasanul Wajha, maka pada Hasan itu ada domir rafa, domir yang marfu, itu fa'il. Dan wajha masuk sebagai tashbih bil maf'ul, karena Hasan terambil dari fi'il yang qasir. Dengan Hasan menyerupai ism fa'il, yaitu seperti dharib. Maka Hasan pun beramal dengan kalimat-kalimat kata Hasan pun beramal dengan amalannya, amal dengan amalan isim fa'il. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya adal hadil ladzi qad hudda, bahwasanya sifat musyabaha itu beramal di atas batasan yang telah ditentukan pada isim fa'il, yaitu seperti harus didahului nafi istifham atau huruf nida atau musnad atau sebagai na'at atau sebagai khobar. Dan ketahuilah bahwasanya sifat musyabahah tidaklah beramal menasabkan seperti isim fa'il, yakni bahwasanya isim fa'il itu menasabkan secara hakiki, menasabkan maf'ul bih secara hakiki, yaitu terjadinya suatu al-waqi alaihi hadasu, kejadian yang menimpanya, seperti contohnya hadadoribun amron. Adapun sifat musyabahah, dia terambil dari fi'il yang lazim, maka tidak ada padanya kejadian yang menimpanya, menimpa sifat musyabahah, maf'ul dari sifat musyabahah. Akan tapi para ahli nahwu menjadikannya sebagai sababi yang masuk setelahnya. Itu maksudnya bisa sebagai tamyiz atau Sabar baik. Itu bisa berupa tamyiz atau tashbih dan maf'ul bih. Dan ketahuilah bahwasanya sifat musyabah itu menasabkan hal, tamyiz, mustatsna, dzaruf zaman dan makan, dan maf'ul ma'ah. Dan adapun pada maf'ul mutlak ada beberapa pendapat. وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد. عملني اسم فاعل diambil dari fi'il mutaaddi ditetapkan untuk sifat musyabbahah. Yani sifat musyabbahah beramal sebagaimana beramal isim fa'il yang diambil dari fi'il yang mutaaddi. على الحد الذي قد حد, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Pada amalannya isim fa'il khususnya yang kosong dari apa? Al. Ya, yang kosong dari al. Apa amalannya isim fa'il? Merafakkan dan menasobkan, ya kan? Merafakkan apa? Fa'ilnya, menasobkan maf'ulnya. Demikian pula amalan ini merafakkan dan menasobkan ditetapkan bagi apa? Sifat musyabbahah. Zaidun hasanun al-wajha. Zaidun daribun amran. Ya. Zaidun hasanun al-wajha. Di sini hasan sifat musyabbahah dari hasuna, padanya ada fa'il mustatir huwa. Kemudian setelahnya al-wajha mansub. Sebagaimana pada contoh Zaidun daribun amran. Daribun ada fa'il huwa, amran mansub sebagai maf'ul bih. Hanya saja bedanya apa? Penamaan isim yang mansub setelahnya. Kalau pada contoh Zaidun daribun amran, amran maf'ul bih hakikatan, ya. Adapun pada contoh Zaidun hasan al-wajha, ini mansub juga. Tapi bukan apa? Alal maf'uliyah, bukan sebagai maf'ul bih. Tapi apa ala tashbih bil maf'ul bih, penyerupaan dia dengan maf'ul bih. Kenapa mansubnya sifat musyabbah disebut dengan musyabbah bil maf'ul bih? Karena dia mirip dengan maf'ul bih, di mana dia datang setelah hadaf, kemudian setelah apa fa'ilnya yang marfu baru dia datang mansub. Maf'ul bih kan seperti itu datangnya, hadaf dulu, ya kan? Kemudian pelakunya, kemudian maf'ul bih. Ya. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Hadats dulu daraba. Kemudian fa'ilnya marfu, kemudian maf'ul bih. Ataupun Zaidun daribun Amran. Hadats dulu darib, kemudian apa? Fa'ilnya yang marfu, kemudian mansubnya. Demikian pula sifat musyabbah urutannya seperti itu. Sehingga mirip dengan apa? Maf'ul bih. Zaidun hasanun al-wajh. Hadats dulu Hasan. Ada khusn di situ. Setelah itu apa? Marfu'nya fa'il mustatir. Setelah itu dia mansub. Maka disebut dengan apa? Mansub ala at-tashbih bil maf'ul bih. Dia mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Ya. Man tashabbaha bi qaumin ya, fa huwa minhum. Bukan min, bukan man tashabbaha bi qaumin. Man tashabbaha bi syai'in fa mulhaqun bih. Maka diilhaqkan dengannya. Ya. Ya, demikian. Ya, kenapa dia disebut dengan al-mushabbah bil maf'ul bih? Kalau anda mendapati isim mansub setelah sifat mushabbah, maka sisi i'rabnya kalau bukan apa mushabbah bil maf'ul bih, maka dia di'rab sebagai tamyiz. Kapan dia di'rab sebagai tamyiz? Ketika yang mansub itu apa? Nakirah. Ya. Kalau dia ma'rifah, maka dia di'rab sebagai apa? Ya, tashbih. Alal maf'ul bih atau musyabbah bil maf'ul bih. Ya. Adapun batasannya sifat musyabbah khususnya yang kosong dari al untuk dia bisa beramal merafakkan dan menasobkan adalah seperti batasannya yang ditetapkan pada apa? Isim fa'il yang kosong dari al agar dia beramal. Masih ingat ucapannya An-nazim wa waliyah sifaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Datang setelah apa? Ya, istifham. Kemudian setelah huruf nida, setelah penafian, setelah apa? Sifat, yaitu setelah hal dan na'at. Kemudian ketika dia datang sebagai musnad khobar, berarti dia bersandar kepada mubtada. Kemudian tadi ditambahkan bahwasanya sifat musyabbah bisa menasabkan hal, tamyiz, mustatsna, tarful zaman, tarful makan, dan maful bih. Ya, karena dia ada kemiripan dengan isim fa'il, dan isim fa'il pun demikian bisa menasabkan hal, tamyiz, mustatsna, dan seterusnya, karena dia menyerupai apa? Fi'il. Ya. Hukum masalnya ambil kenapa? Fi'il kan? Ambilnya hal ya fi'il, hukum masalnya. Kemudian cabangnya pun bisa menasabkan hal, isim fa'ilnya, sifat musyabbahannya, kecuali pada apa? Maful mutlak. Maka di situ ada maqal. Kemudian gimana Hasan? Paham Hasan? Ya. Wa sabqu ma ta'malu fihi mujtana wa kaunuhu dha sababiyyatin wajib. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala, wa sabqu ma ta'malu fihi mujtana wa kaunuhu dha sababiyyatin wajib. Wa atifah سبق مبتدا وهو مضاف ما اسم موصول مبني عن سكون في محل جر مضاف اليه تعمل فيه تعمل فعلا وفاعل لا محل لها الجمله فعليه لا محل لها صله الموصول فيه جر مجرور متعلق بتعمل wal a'id ad-dhamir ha fi fil jar majrur mujtanab khabar mubtada wa kaunuhu da sababiyyatin wajib wa atifah kaunuhu mubtada wa huwa ismu wa huwa masdar wa huwa mudaf bi idafati al masdar al naqis ila ismihi والضمير هاء مضاف إليه أو وهو اسم كون وهو اسم لكون ذا سببية ذا خبر كون وهو مضاف سببية مضاف إليه وجب صاحب وجب فعل وفاعل والجملة فعلية في محل رفع خبر مبتدأ والكون dan ومعنى البيت dan didahulukannya makmul terhadap sifat musyabbahah dijauhi penggunaan hal tersebut, dan wajib makmulnya adalah sababiyah dari sifat musyabbah tersebut, dikarenakan sifat musyabbah adalah cabang dari isim fa'il terkait amalnya, maka kemampuan untuk beramalnya di bawah isim fa'il. Oleh karena itu dilarang mendahulukan makmul dari sifat musyabbah di atas sebelum sifat musyabbah tersebut. Tidak bisa kita katakan Zaidunil wajha hasanun, sebagaimana kita bisa mengatakan Zaidun amron daribun pada Zaidun amron daribun, amron berdahulukan sebelum isim fa'il yang beramal pada amron. Adapun pada Zaidun hasanul wajha, al wajha tidak boleh didahulukan sebelum hasanun, yaitu sifat musyabbah yang beramal pada al wajha. Dan sifat musyabbah hanya bisa beramal pada sababi, yaitu ma'mul, ma'mulnya isim dohir yang bersambung dengan domir mausufnya, baik secara lafad atau secara takdir. Yang contoh secara lafad, Zaidun Hasanun Wajuhu. Yang secara takdir, Zaidun Hasanul Wajha. Sedangkan isim fa'il bisa beramal pada sababi dan juga ajnabi, yaitu yang tidak memiliki dhamir yang bersambung dengannya. Contoh Zaidun Dharibun Gulamahu wa Zaidun Dharibun Amran. Dan pada bagian ini An-Nadhim dan Syarih menyebutkan dua perbedaan antara sifat musyabbah dengan isim fa'il. Ada beberapa hal lagi yang ditambahkan oleh Syekh Muhyiddin, yaitu sifat musyabbah hanya bisa dibentuk dari fi'il lazim, kecuali beberapa fi'il lazim yang mutadi secara hukum, akan tapi hal itu sedikit. Yang kedua, sifat musyabbah bermakna luzum atau ad-dawam, sedangkan isim fa'il bermakna al-hudud. Yang ketiga, sifat musyabbah bisa diidhofahkan kepada isim fa'ilnya, sedangkan sifat musyabbah bisa diidhofahkan kepada fa'ilnya secara makna, akan tapi isim fa'il tidak bisa diidhofahkan kepada fa'ilnya secara makna. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. سبق مبتدا يعني مضاف، سبق مصدر diidhofahkan kepada ma, idhof min idhofati mansar ila maf'uli, sehingga terjemahannya وسبق ما تعمل mendahulukan ma'mul yang ta'mal, ma isim mausul kemudian ta'mal jumlah ismiyah sila mausulah mahalalah min al-i'rab, dan fa'ilnya ta'mal hiya kembali kepada sifat musyabbah, dan fihi ha kembali kepada ma, dan mujtanab khabar yang sabqu, sehingga terjemahannya sabqu ma ta'mal tadi juga betul ya. Wa sabqu ma ta'mal mendahulukan ma'mul yang sifat musyabbah itu beramal badannya mujtanab dijauhi. Ya, paham ya. Wa kaunuhu dha sababiyatin wajib, kaunuhu ha kembali kepada ma'mul tadi ma, keberadaan ma'mulnya sifat musyabbah adalah dha sababiyah, dengan makna sababiyah wajib adalah wajib. Wajib mana ini ya fa'ilnya? Ya, kepada kaun itu ya, wajib kaunuhu ya. Kaunuhu dha sababiyatin wajab, wajab huwa kembali kepada kaunuhu. Kemudian dhamir ha disini pada kaunuhu, isimnya kaun, khabarnya dha sababiyah, kemudian wajab khabarnya kaun, dan fa'ilnya wajab huwa kembali kepada kaun. Keberadaan ma'mulnya sifat musyabbah itu dha sababiyah, sababi adalah sesuatu yang wajib, dan sababi sudah kita sebutkan, yaitu agar ma'mulnya sifat musyabbah itu adalah isim dhahir yang bersambung kepada dhamir, ya, yang bersambung kepada dhamir yang kembali kepada apa? Mausufnya, yang disifati oleh sifat musyabbah. Ada kalanya dhamirnya terlafazkan seperti Zaidun Hasanun Wajha, ataupun secara makna saja Zaidun Hasanun Al-Wajh. Nah itu. Jadi di sini beliau menyebutkan apa? Dua hal ya. Hal yang pertama, larangan untuk mendahulukan apa? Ma'mulnya sifat musyabbah dari sifat musyabbah. Kenapa? Karena lemah sifat musyabbah, derajatnya turun di bawah isim fa'il karena makna yang sudah lewat tadi, yaitu bahwasanya tidak ada makna hudus pada sifat musyabbah, sehingga dia tidak mampu beramal ketika apa? Makmulnya didahulukan. Harus nantiasa makmulnya diakhirkan. Zaidun hasanun al-wajha. Enggak boleh Zaidun al-wajha hasanun. Sebagaimana pada isim fa'il boleh. Ya. Kemudian masalah yang kedua, keberadaan makmulnya sifat musyabbah itu sababiyah. Yakni makmulnya adalah isim dhahir yang bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada yang disifati oleh sifat musyabbah adalah sesuatu yang wajib. Ini perbedaan yang kedua ya. Dari apa? Sifat musyabbah dengan isim fa'il. Ya. Jadi kalau sifat musyabbah harus makmulnya sababiyah. Yaitu isim dhahir yang bergandengan dengan dhamir yang itu kembali kepada mausufnya sifat musyabbah. Dan yang dimaksud dengan mausufnya sifat musyabbah lebih umum daripada sekedar na'at ya. Khabar secara makna sifat ya. Zaidun hasanun wajhah. Di sini ma'mulnya hasan wajhah. Dan wajah bisa dijadikan ma'mulnya hasan karena dia bergandengan dengan dhamir ha' yang itu kembali kepada mausuf zaid. Zaid kan secara makna disifat oleh hasan. Zaidun hasan. Zaid adalah hasan wajhu, wajahnya. Ataupun dhamirnya secara makna seperti dalam contoh Zaidun hasanun al-wajha. Karena alif lam disitu menggantikan dhamir. Hukumnya seperti dhamir. Ya, itu. Sedangkan pada isim fa'il dia bisa beramal apakah makmulnya itu sababi ataupun bukan sababi, ajnabi. Yang sababi Zaidun dharibun hulama, yang ajnabi Zaidun dharibun amran. Berarti lawannya sababi adalah apa? Ajnabi. Kalau sababi isim dhahir yang bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada mausufnya. Kalau ajnabi ya tidak ada isim dhahir tapi tidak bergandengan dengan dhamir, tidak ada dhamir yang kembali kepada mausufnya sifat lafdzan ataupun ma'nan. Soalnya jelas ya. Kemudian ditambahkan tadi di antara sisi perbedaan yang lain, kalau di sini kan disebutkan dua sisi perbedaannya antara sifat musyabbah dengan isim fa'il. Dalam bait tadi apa? Ma'mulnya sifat musyabbah tidak boleh mendahului sifat musyabbah, sedangkan pada isim fa'il boleh. Yang kedua, ma'mulnya sifat musyabbah harus sababi, sedangkan pada sifat pada isim fa'il tidak mesti sababi. Iya. Kemudian yang berikutnya, sifat musyabbah dibentuknya dari fi'il yang lazim. Ya, bisa enggak dari fi'il yang muta'addi? Bisa. Yaitu ketika fi'il yang muta'addi itu pada hukumnya lazim, yaitu dimaukan dengannya mana? Thubut. Sudah kita lewatkan. Yang berikutnya, kalau sifat musyabbah untuk dawam, makna dawam. Ya. Hasanul wajih, wajahnya bagus. Ini kan berlangsung terus. Ya. Bukan untuk hudus. Ya. Sesuatu yang datang sementara kemudian hilang. Dharib misalnya. Dhahik tanya semisalnya. Kemudian yang berikutnya, istihsanu jaril fa'il biha kama taqaddam. Dianggap bagus untuk mengejarkan ataupun dianggap bagus sifat musyabbah mengejarkan fa'ilnya secara makna sudah lewat. Ya, kemudian yang berikutnya sifat musyabbah tidak mesti dia secara wazan sama dengan mudhari'nya. Bahkan seringnya berbeda dengan mudhari'nya. Berbeda dengan apa? Isim fa'il. Selalu sewazan dengan apa? Mudhari'nya. Ya, kemudian sifat musyabbah tidak boleh dipisahkan antara dia dengan ma'mulnya. Kalau dipisahkan ya tidak bisa dia. Kalau isim fa'il bisa dipisahkan antara dia isim fa'il dengan ma'mulnya, maf'ul atau yang lainnya. Ya. Sehingga dia boleh kata Zaidun muhibbun fi dari Abu Dhaifah. Yang betul bagaimana? Zaidun muhibbun abuhu Dhaifah fi dari misalkan. Ya gitu. Bisa dipahami nih. Asab kama ta'malu fi mujtana wa kunuhu za sababiyatin wajib. Ya. Muraja dulu ya. قال النظم رحمه الله عليه: علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانسب به مفعوله إن لم ينم عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وعتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدف على اللا والمضاه عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطلدوا معا بلبس كعجبت أن يدوا وسمق فاعل المعنى والأصل سمق فاعل المعنى كمن والأصل سمق فاعل المعنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن والأصل سمق فاعل المعنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وتلك ذاك الأصل حسما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حسن ويهذف الثاني ويهذف الناسبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن عملان تضيا في اسم العمل قبل فعل واحد منهما العمل فالسابق انسمه بفعل إن عملان تضيا في اسم العمل قبل فعل واحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختاروا عصا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزماك يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمل غير رفع أهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمر أخوين في الرخا المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمر من أمن بمثله أو فعل أو وصف نسب كونه أصل لهذين تخل توكيدا أو نوعا يبين أو عدا كسر سير سير سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا لذ كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يهذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أغني فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كبأنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جملة كليبك المكاذات عدلا ينصب تال ينصب مفعولا ينصب مفعولا له المصدر إن أبان سعلي كذب شكرا ود وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبه المجرد وذاك فقل أن يصحبه المجرد والعصر في مصوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد كونا كذ أزمنا فانسبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما سيغ من الفعل كمرما من رما وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتنب وما يرى ظرفا غير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. ينصب تان الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه فجر، نكرة كما لباغ من مفر. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النسر لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل قول مضمر بعد العرب. والعدل إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار ولا ضعف نسق، والنصب إن لم يجز العدل يجب أو اعتقد إدمار عامل تصب. ما استثنت الله مع تمام ينتصب، وبعد نف أو كنف من انتخب، اتباع ما اتصل وانسب ما القضاء عن تميم فيه إبدال وقع. وغير نسم سابق في النف قد يأتي، ولكن نسمه اختر إن ورد. وإن فر سابق إلا لما بعد يكن كما لا إلا عدما كذا. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريد للتأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريد مع تقدم نصر جميع حكم به والتزم. وانصب لتأخير واجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وهم وفي القصد هم الأول. واستثن مجورا بغير معربا بما لمستثن بإلا نسبا، ولسوا سوا سواء جعلا لصح ما لغير جعلا. واستثن ناسبا بليس وخلا وبعد وبيكون بعدلا. واجر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد، وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذب، وكونه منتقلا مشتق يغلب لكن ليس مستحقا. ويكثر الجنود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف كبع مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كاسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبوتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا. وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن صب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروف أو مؤخر لن يعمل كتلك ليت وكأن ولدر نحو سعيد مستقر في هجر. ونحو زيد مفردا أنفع من عمل معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. وإن تؤكد جملة فمدمر عاملها ولفظها يؤخر، وقد تجي موضع وموضي الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو نام رحلة. وذات بذء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلا لا مسندا. وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما، والحال قد يهذب ما فيها عمل، وبعد ما يهذف ذكره حذل. Kemudian berikutnya farfa' biha wa nsib wa jura ma'a al wa duna al mashhub al wa mattasal. Farfa' biha wa nsib wa jura ma'a al wa duna al mashhub al wa mattasal. Farfa' alfa' istirafiyah irfa' fi'lu amrin mabniun al fat'al al sukun wa fa'lu damir musasir fi wujuban taqdiru anta alba jarah ha dhamirun mutasarrif mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil ba wal jar wal majrur muta'alliqun bi irfa al waw atifah insib fi amri mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta wa jarra al waw atifah jarra fi'lu amrin mabniun ala sukun wa hurrika li takhfif wa futiha li takhfif. Ma'a dharaf makan wa huwa mudhaf al kusita lafzu مضاف إليه والظرف في محل نصب حال لضمير الهاء الواو عاطفة دون ظرف وهو مضاف ال قصد لفظ مضاف إليه والشكل الجملة معطوف على ما قبله مصحوب ال مصحوب مفعول به لجر منصوب على مدرس به الفتة الظاهرة على آخره وهو مضاف المضاف إليه dan rafakkanlah dengan sifat musyabbah atau nasabkan atau jarkanlah makmul yang beral dalam keadaan sebagai musyabah beral maupun tidak. Makmulnya sifat musyabah memiliki dua keadaan ketika beramal beralif lam dan tidak beralif lam, dan pada makmulnya ada enam keadaan, dan keadaan yang pertama adalah ketika makmul tersebut beral. Farfa' biha wa nsib wa jurra ma'a al wa duna al mashhub al wa mattasal. Rafa'kanlah dengan sifat musyabbahah atau nasabkanlah atau jarkanlah jurra fi'il amr mabni ala al-fath li takhfif, boleh juga mabni sukun ya, aslinya ala sukun kemudian di fathah takhfifan, bisa juga di dhammah majru apa lil munasabah, bisa juga di kasrah majri di asli iltiqai sakinain, biasanya fathah itu yang lebih ringan ya. Rafa'kanlah dengan sifat musyabbahah atau nasabkanlah atau jarkanlah ya. Ketika dalam keadaan sifat musyabbahah itu beral ataupun tidak beral, mungkin dari situ enaknya ya, ketika sifat musyabbahah itu beral atau tidak beral maka rafa'kanlah atau nasabkanlah atau jarkanlah ya makmul yang beral gitu kan. Di sini mashub adalah apa? Maful yang tanazahu kullun min al-af'ali thalathah, diperbutkan oleh tiga amil yang telah lewat, diperbutkan oleh irfa, insib, jurra. Mana yang diamalkan? Diamalkan jurra. Ini mazhabnya siapa? Orang-orang Basrah. Wathani awla inda ahli al-Basrah wakhtara asan ghairuhum za asrah atau usrah. Ya. Ini mana jelaskan? Jadi ketika sifat musyabbah itu beral ataupun tanpa al, maka silakan engkau rofakan atau nasobkan atau jarkan makmulnya yang beral. Ya, makmulnya yang beral. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan oleh selanjutnya wa mattasal biha mudhafan au mujarrada. Kemudian ada yang nanti terakhir menyimpulkan mungkin ya. Biha mudhafan au mujarradan wala tajrur biha ma'al summan min al-khala. Biha jar majrur muta'alliq bi ittasal mudhafan hal min dhamir mutasil hal min dhamir mustatir fi ittasal au harful ataf mujarradan ma'tuf ala mudhafan waw harful ataf la lanahiyah tajrur fil mudhari majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahiru ala akhiri wal fa'il dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta biha jar majrur muta'alliq bi tajrur ma'al dzarf ma'a dzarf dzarf makan mabniun ala al-fathi masubun ala dzarfiyah wasukina lid darurah al mudhafun ilaih summan summan maf'ulun bih mansubun wa alamatu tasbih al fathu dhahirah ala akhirih min harfu jar mabniun ala sukun al majrurun bimin wa alamatu jarhi al kasrah al muqaddarah khala wajar majrur muta'alliq bi khala khala fil madhi fil madhi mabniun ala al fathi wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa wal jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sifat li qawlihi li summan dan makmul yang bersambung dan rafakkanlah atau nasabkanlah ya atau ujarkanlah yang bersambung dengan al ataupun selain al dan yang selain al yang bersambung dengan al dan apa-apa yang bersambung dengan al dalam keadaan diidhofahkan ataupun kosong dari al dan janganlah engkau menjarkan dan janganlah engkau menjarkan isim yang kosong dari al di sini musannif menyebutkan makmul sifat musyabbahah itu ada dalam keadaan 6 keadaan yang pertama yaitu makmulnya beral contohnya al hasanul wajhi yang kedua makmulnya dalam keadaan beridhofah kepada yang beridhofah yang beral contohnya al hasanul wajhil abi yang ketiga dalam keadaan makmulnya diidhofahkan kepada dhamir mausuf Contohnya marartu birrajuli alhasani wajhuhu. Yang keempat, dalam keadaan diidhafahkan kepada yang beridhafah kepada dhamir yang mausuf. Contohnya marartu birrajuli alhasani wajhuhu gulamihi. Yang kelima, dalam keadaan ma'mulnya tersebut kosong dari al. Contohnya al-hasanu wajhu abin. Yang keenam dan itu yang terakhir, ma'mulnya itu dalam keadaan kosong dari al dan kosong pula dari idhofah. Contohnya al-hasanu wajhan. Biha mudhafan aw mujarradan wala fajru biha ma'a al-suman min al-khala. Ini kelanjutan dari yang sebelumnya, wa mattasal. Ya. Kelanjutan dari sebelumnya, wa mattasal. Dan mattasal itu ma'tuf bila mashub, sehingga terjemahnya dari awal ya, farfa' biha, rafa'kanlah dengan sifat musyabbaha, atau nasabkanlah atau jarkanlah ketika sifat musyabbaha itu bersama al ataupun tanpa al. Yani rafakan, nasobkan, rafakan atau nasobkan atau jarkan masuba al, isim yang dimasuki al. Ya. Kemudian yang kedua, wa mattasal, dan juga isim yang ittasala biha. Isim yang dia ittasala biha, bersambung dengannya. Dengan apa di sini, ha? Al atau sifat al. Tapi kalau di syarahnya tuh lihat. Wa mattasala biha mudhafan aw mujarrada ay wal ma'mul al mutasil biha ay bisifah fi yang bahir al yang tampaknya itu, tapi di syarahnya lihat adam wa mattasala biha mudhafan aw mujarradan ay wal ma'mul al mutasil biha bisifah, ini bisifah wal ma'mul al mutasil biha, di sini disebutkan as-sifah fi yang bahir sini kembali pada al ya, aidnya kan. Aidnya ittasala huwa ya. Wa mattasala biha, dan juga rafakan atau nasobkan atau jarkan ma'mul yang ittasala biha. Ma'mul ini tidak beral, cuma dia bergandengan dengan al gitu kan ya. Mudhafan ya, dalam keadaan dia yang bersambung dengan al ini, ma'mul yang bersambung dengan al ini mudhafan, diidhafahkan. Au mujarradan, atau kosong dari idhafah. Ya. Wa la tajrur biha, dan jangan kau jarkan dengan sifat musyabbaha ma'al suman min al-khala. Ya, jangan kau jarkan dengan sifat musyabbaha yang beral isim, yaitu ma'mul yang dia kosong dari apa? Al. Faham ini? Wa mattasal biha, yani rafa'kan atau nasobkan atau jarkan ma'mul yang dia bersambung dengan al. Ya, mattasala biha. Rafa'kan atau nasobkan atau jarkan mattasala biha. Ma'mul yang dia bersambung dengan al. Jadi bukan makmul yang beral, tapi dia bersambung dengan isim yang beral gitu. Mudhofan, dalam keadaan yang bersambung dengan al ini, atau makmul yang bersambung dengan al ini mudhofan, diidhofahkan atau kosong dari idhofah ataupun dari al. Nanti akan ada jelasnya. Wala tajrur, dari al yang jelas ini ya. Wala tajrur biha, jangan kau jarkan dengan apa? Sifat musyabbah yang beral, isim yang kosong dari al. Tergambarkan ini kan? Ya. Paham ini ya? Contohnya apa? Kalau tadi yang pertama belum dicontohkan, rafakan atau nasobkan atau jarkan ma'mul yang beral ketika sifat musyabahnya beral ataupun yang tidak beral. Contoh yang beral sifat musyabahnya apa? Amam yang Antum tadi sebutkan contohnya apa? Sifat musyabah yang beral yang dia merofakan, menasubkan, mujarkan. Zaidun al-Hasanu al-Wajhu. Terus Zaidun al-Hasanu al-Wajha. Zaidun al-Hasanu al-Wajhi. Yang tidak beralnya Zaidun Hasanun al-Wajha. Zaidun Hasanun al-Wajhu. Zaidun Hasanu al-Wajhi. Nah itu berapa itu? Semuanya tadi berapa contoh tadi? 6 ya. Kemudian rofakan pula atau nasobkan atau jarkan makmul yang dia bersambung ya dengan yang beral dalam keadaan makmul tersebut didofahkan. Contohnya Pak Uthman, satu demi satu biar enak. Jadi sifat musyabahannya merofakan, kemudian menasobkan, kemudian mengajarkan makmul yang dia bersambung dengan al dalam keadaan makmul itu didofahkan. Contohnya apa? Zaidun apa? Ini kan yang kedua. Rofakan atau nasobkan atau ujarkan makmul yang dia, makmul ini, makmul yang sifat musyabah ini bersambung dengan yang beral dalam keadaan makmul ini mudhaf. Contohnya apa? Hah? Mudhafan kok. Mudhafan. Al-Hasanu. Ya, kalau yang beral Al-Hasanu, dia beral enggak? Tidak beral kan? Jadi makmul ini tidak beral. Wa matasol biha. Nasobkan atau rofakan atau jarkan makmul yang ya. Itasola biha. Maka biha di sini kembali ke mana? Makmul yang dibersambung dengan al. Tuh, makanya al apa sifat yang pas? Sifat ya. Nah, makanya sifat tadi kurang tepat al. Makanya disebutin isyaranya bukan kembali kepada al. Ya. Rafakan atau nasobkan atau jarkan makmul yang dia bersambung dengan sifat musyabbah dalam keadaan makmul itu mudhaf. Ah itu. Jadi secara zahir kembali kepada al, nanti kan akhirnya enggak pas tuh. Nanti seperti keadaan yang pertama nanti. Ya, contohkan Utsman. Yang mana sifat musyabbah ini menasobkan mudhaf. Ya, atau merafakan atau mengujarkan. Apa contohnya? Ada tiga. Hah? Al-Hasanu. Ya, bukan. Dianya mudhaf. Makmulnya ini mudhaf. Yang bersambung dengan sifat musyabah ini mudhaf. Contohnya apa? Hah? Jadi makmulnya sifat musyabahnya itu mudhaf, mudhafan. Dalam keadaan dia mudhaf. Hah? Mudhafnya tidak beral kalau mudhaf. Bisa juga beral tapi didofakan kepada yang beral lagi bisa. Contohnya apa? Kan ada semua contoh-contohnya itu. Ada berapa surah ini? Yang pertama ini mudhafan, sudah lewat tadi kan? Kalau antum kan tadi tidak sesuai dengan urutan di sini. Asal antum jelaskan sesuai dengan urutan di sini. Rafakan atau nasobkan atau jarkan makmul yang bersambung dengan sifat musyabbah dalam keadaan makmul itu mudhafan. Ada berapa keadaan ini? Hah? Apa? Tiga. Yang pertama contohnya apa? Al? Apa? Contohnya apa? Yang lengkap. Wajhul abi. Contohnya apa? Hah? Zaidun al-Hasanu wajhul abi. Kemudian contohnya ya, coba contohkan deh. Yang yang mudhaf ada tiga suraf. Yang pertama Zaidun Al-Hasanu wajhuhu. Kemudian yang kedua Zaidun Al-Hasanu wajhul ab. Zaidun Al-Hasanu wajhuhu, ini kembali kepada mausuf. Kemudian yang kedua Zaidun Al-Hasanu wajhul ab. Kemudian yang ketiga Zaidun Al-Hasanu wajhu gulamil ab. Yang terakhir keterangannya, contoh yang pertama makmulnya itu didofakan kepada dhamir yang kembali kepada mausuf, mausufnya sifat musabahah Zaid. Contohnya Zaidun Al-Hasanu wajhu. Yang kedua yakni makmulnya dia didofakan kepada yang beral. Contohnya Zaidun Al-Hasanu wajhul ab. Yang ketiga makmulnya itu didofakan kepada mudhaf. Yang mudhaf ini dia didofakan kepada yang mudhaf ini beral. Contohnya Zaidun Al-Hasanu wajhul gulamil ab. Selanya au mujarrada ataupun ma'mulnya sifat musyabbah ini mujarrada kosong. Ya, ini maksud dengan mujarrada apa dan contohnya bagaimana? Mujarrada ada dua surah. Itu agar kosong dari al bukan idhofahnya. Contohnya Al-Hasanu wajhu abin. Yang kedua, agar ma'mulnya kosong dari idhofah dan alnya. Al-Hasanu wajhan, wajhan atau Hasanun wajhan. Bisa Ustaz, diulang lagi tadi. Ya, wa matasul biha mudhafan au mujarradan. Nah itu. Antum ulangi lagi. Jadi yang bersambung dalam keadaan diidhofahkan ada tiga, tiga keadaan. Tiga. Ma'mul yang bersambung dengan sifat dalam keadaan diidhofahkan ada tiga keadaan. Yang pertama yaitu ma'mul yang bersambung kepada ma'mulnya dalam keadaan bersambung dengan al, ma'mulnya bersambung dengan al. Contohnya Zaidun Al-Hasanu wajhul abi. Yang kedua ma'mulnya itu dalam keadaan bersambung kepada ma'mulnya itu dalam keadaan beridhofah kepada dhamir, diidhofahkan kepada dhamir yang dhamir mausuf. Contohnya Zaidun Al-Hasan Zaidun Al-Hasan wajhu. Yang ketiga itu dalam keadaan makmulnya beridhofah kepada yang beridhofah pula kepada dhamir mausuf. Contohnya wajhu Zaidun Al-Hasanu wajhu gulamihi. Gulami abihi. Wajhu gulamihi. Gulamihi. Mujarradan ada dua keadaan. Yang pertama mujarrad min al-idhofah. Contohnya Al-Hasanu wajhan. Zaidun Al-Hasanu wajhan. Wajhan di situ i'rabnya dalam keadaan bisa tamis atau masyabbah bi maf'ul bih. yang kedua yaitu mujarrad min al. Contohnya Zaidun al-Hasanu wajhu abin dunal idhofah. Zaidun al-Hasanu waj Zaidun al-Hasanu wajhu abin. Dan kau janganlah kau dan janganlah kau ujarkan dengan sifat musabbah yang isimnya yang beral isimnya yang kosong dari al. Ada empat. Yang pertama adalah makmulnya dalam keadaan di ya selanjutnya antum wa min idhafatin itu kelanjutan dari wala tajru biha ma'al suman min al khala. Jangan kau ujarkan dengan sifat musyabah yang beral isim yang kosong dari al. 5 menit. قال رحمه الله ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما ومن إضافة جار ومجرور متعلق من معطوف من ال لتاليها جار ومجرور متعلق بإضافة تالي وهو مضاف والها مضاف إليه وما واو عاطفة ما اسم شرط مبتدأ لم نافية يخلو فعل مضارع مجزوم بلم فهو فرابطة لجواب الشرط بالجواز جر ومجرور متعلق بوسما الآتي وسما فعل مغير الصفة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ضمير الفصل هو يعود إلى جر ومجرور وسيما جوازا تقديره هو يعود إلى بالجواز والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الثاني والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل جزم خبر المبتدأ الأول معنى البيت dan dari yang disandarkan kepada yang dan dari yang disandarkan kepada yang setelahnya dan janganlah kamu menjarkan dengan sifat musyabbahah isim yang beral dan isim yang kosong dari al dan kosong dari idhofah kepada isim yang beral dan apa saja yang kosong, dan apa saja yang tidak kosong dari al, maka ditandai, maka dikenali isim, maka dikenali dengan pembolehannya. Maka pembolehannya diketahui. Insyaallah paham ya itu. Wala tajru biha ma'al suman min al-khala wa min idhafatin italiha wa ma'lam yakhlu fahuwa biljawazi wusima. Ini mensyaratkan kepada keadaan-keadaan di mana tidak boleh apa? Sifat musyabah di idhafahkan. Disebutkan di sini wala tajru biha, jangan kau ujarkan dengan sifat musyabah ma'al yang beral. Jangan kau ujarkan dengannya suman min al-khala, isim yang kosong dari al. Ya. Wa min idhafatin, dan kosong dari idhafah. Ditaliha kepada isim yang beral. Wa malam yakhlu, dan ma'mul-ma'mul sifat musyabbaha yang beral, yang dia tidak kosong dari al, artinya beral, maka dia ya bil jawazi usima, diketahui pembolehannya. Ya, dengan bolehnya diketahui atau pembolehannya dikenali. Ini mengisyaratkan kepada apa? Empat keadaan di mana apa? Terhalang di situ sifat musyabah diidhafahkan. Ya. Ketika dia beral khususnya. Kalau dia tidak beral, secara mutlak boleh diidhafahkan. Ya, sudah habis waktunya. Ya. Ah, terus belum di akhir ada yang masih belum paham? Ma'mul apa? Ma'mul dari sifat musyabah harus beral. Ya enggak mesti. Kalau apa maksudnya? Kalau di idhafahkan ya mungkin tadi kan mutlak. Ya. Boleh diidhafahkan ya sifat musyabah yang beral kepada ma'mul yang beral atau ma'mul yang tidak beral tapi diidhafahkan kepada yang beral. Kalau tidak ya tidak boleh. Itu ada empat gambaran yang sudah lewat. Ya, cukup dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.